people in the area, make some noise for this Alex Revolution Remix. Aku jatuh cinta pada jangan, aku suka body sexy Maimuna, aku suka lagi imut Aisyah, tapi tak mungkin aku miliki semua. For this Alex Revolution Remix. Aku jatuh cinta